الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa seseorang. Dan kita masuk ke poin yang kelima. Berkata al-Malifu Hafizahullah Ta'ala, al-Khamisu, pembatal puasa yang kelima, khuruju damai al-hayd wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Maksudnya salah satu dari dua jenis darah ini, darah haid atau darah nifas. فَمَتَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ دَمَ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ أَفْطَرَتْ وَوَجَبَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ. Dan kapan seorang wanita melihat darah haid atau darah nifas pada dirinya, maka dia harus membatalkan puasanya. Sebab puasa yang dilakukan oleh seorang wanita haid atau nifas tidak sah. Dan wajib baginya mengqadha. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil mar'ah. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang seorang wanita, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita apabila mengalami masa haid maka dia tidak mengerjakan salat dan tidak pula berpuasa? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Seorang wanita haid demikian pula nifas, tidak diperbolehkan salat dan tidak diperbolehkan puasa. Hanya saja apabila dia dalam keadaan suci, maka dia tidak harus mengganti seluruh sholat yang dia tinggalkan. Adapun puasa yang dia tinggalkan di masa haid atau nifas, maka dia wajib menggantinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala beliau ditanya tentang hal tersebut, kata beliau, kana yusibuna dhalik fa umirna bi qada'i as-siyam wa lam nu'mar bi qada'i as-salah. Kami para wanita mengalami hal itu di bulan Ramadan, lalu kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengganti salat. As-sadis, pembatal puasa yang keenam, niyatul fitr, berniat membatalkan puasa meskipun dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kecuali sekedar niat. Faman nawal fitra qabla waqtil iftar wa huwa sha'im batala shaumuhu. Maka siapa yang meniatkan untuk membatalkan puasanya sebelum waktunya, sebelum waktu pembatalan puasa, sebelum terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Namun yang dimaksud niat di sini yaitu al-azm ala fi'li syai', tekad untuk melakukan sesuatu, bukan sekedar was-was atau perasaan yang muncul dalam jiwa seseorang. Misalnya seorang timbul perasaan, wah saya ingin membatalkan puasa. Baru sekedar ham, keinginan, namun belum menguat. Maka itu tidak membatalkan puasa. Sampai dia berniat, maksudnya bertekad, ya, bahwa dia menekadkan pada dirinya bahwa puasanya telah batal. Maka sekedar niat, meskipun dia belum makan dan tidak minum, puasanya batal dengan niat tersebut. Wa illam yatanawal mufattira, meskipun dia tidak menyantap atau memakan sesuatu yang membatalkan puasa. Fa inna niyata ahadu ruknai siyam, sebab niat merupakan salah satu dari dua rukun berpuasa. Fa idza naqadaha qasidan al-fitra wa muta'ammidan lahu intaqadha siyamuhu, maka apabila dia membatalkan dengan niat, membatalkan niatnya tersebut dengan tujuan untuk membatalkan puasanya, dan sengaja dia melakukan hal tersebut, maka batallah puasanya sekadar berniat. As-sabi'u, yang ketujuh dari hal-hal yang membatalkan puasa, ar-riddatu, seorang murtad. Karena syarat sah puasa seseorang apabila dia muslim, sehingga apabila dia murtad maka tidak sah puasa yang dia lakukan. Limunafatiha lil ibadah, karena murtad itu menafikan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Wali qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, apabila engkau menyekutukan Allah maka sungguh telah batal amalanmu. Dan Allah azza wa jalla juga berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, apabila mereka menyekutukan Allah maka sungguh telah batal apa yang pernah mereka amalkan. Maka ini ma'asyara alaikum warahmatullah, tujuh poin yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di sana ada beberapa hal-hal yang diperselisihkan di kalangan para fuqaha, apakah hal tersebut termasuk di antara yang membatalkan puasa atau tidak. Yang pertama, menggunakan tetes mata. Apakah menggunakan obat tetes mata membatalkan puasa? Demikian pula tetes telinga. Ada sebagian menganggap bahwa yang demikian membatalkan puasa. Namun yang sahih bahwa mata demikian pula telinga, cairan yang dimasukkan melalui mata dan telinga tidak disebut makan dan tidak disebut minum, dan bukan merupakan jalur makan. Tidak sama halnya dengan mulut, demikian pula hidung, yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabaligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman, bersungguh-sungguhlah engkau beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Menunjukkan bahwa apa yang masuk ke dalam hidung seperti yang masuk ke dalam mulut. Adapun melalui mata dan telinga tidak termasuk. Namun para ulama menasihatkan apabila seseorang menggunakan tetes mata lalu terasa sampai ke kerongkongan, maka hendaknya seorang tidak melakukannya di siang hari pada saat dia berpuasa. Dia melakukannya di malam hari. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pula termasuk di antara yang diperselisihkan adalah menggunakan apa yang pernah kita sebutkan untuk penyakit asma. Apa namanya? Nebulizer. Naam. Menggunakan nebulizer. Bukhakh ar-rubu. Dan telah kita sebutkan bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, hal tersebut tidak termasuk makan dan minum, sehingga tidak mengapa dilakukan oleh seorang yang sedang mengalami penyakit asma. Demikian pula suntik-suntik yang tidak berstatus sebagai pengganti makanan. Ya, suntik penenang, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apabila seorang menggunakan suntik atau cairan yang statusnya sebagai pengganti makanan. Apabila seorang mendapatkan suntikan tersebut atau cairan itu, maka dia merasa kuat, seakan-akan dia makan dan minum. Demikian pula menggunakan obat bius, apakah yang demikian membatalkan puasa? Menggunakan obat bius pada bagian-bagian tertentu, misalnya ketika seorang ingin cabut gigi, sebelum giginya dicabut tentu disuntik bius agar tidak terasa. Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Yang sahih dari pendapat para ulama, tidak termasuk makan dan minum, sehingga tidak membatalkan puasa. Hanya saja seorang berhati-hati, jangan sampai ada darah yang tertelan pada saat mengeluarkan darah. Demikian pula bersiwak merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak dimakruhkan sama sekali, meskipun seseorang sedang berpuasa. Atau menggunakan sikat gigi, diperbolehkan di siang hari ketika seorang sedang berpuasa. Lalu bagaimana dengan pastanya? Pasta pada asalnya tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa seseorang yang menggunakan pasta di siang hari ketika dia sedang berpuasa. Namun para ulama menasihatkan disebabkan karena aroma pasta tersebut yang sangat menyengat, itu kadang masuk sampai ke terasa ke leher, sehingga sebaiknya tidak menggunakan di siang hari. Tidak menggunakannya di siang hari, sikat gigi tanpa pasta. Namun kalau ada seorang menggunakannya selama dia tidak menelannya, maka wallahu ta'ala alam, tidak membatalkan puasa seseorang. Demikian pula menelan ludah. Menelan ludah sesuatu yang tidak bisa ditolak karena itu sudah menjadi kebiasaan, dan ini tidak membatalkan puasa seseorang. Ya, terkecuali apabila dia mengumpulnya. Dia kumpulkan di dia sudah keluarkan itu ya. Bukan sekedar ludah, tapi ada yang kuning-kuningnya, lalu dikumpulkan terus ditelan. Ini membatalkan puasa apabila dia melakukannya dengan sengaja. Ya, namun kalau berjalan seperti biasa, seorang seperti biasa, normal, secara normal, terkadang seorang menelan ludah, yang demikian tidak mengapa. Demikian pula memakai parfum. Memakai parfum tidak membatalkan puasa. Berenang juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Dan diperbolehkan seorang mendinginkan tubuhnya untuk mengurangi rasa haus yang dia rasakan di siang hari dengan cara mandi. Hal tersebut diperbolehkan. Atau dia berenang dengan syarat dia tidak menelan bagian dari air tersebut. Dia tidak menelan bagian dari air tersebut. Yang demikian tidak membatalkan puasa. Demikian pula obat yang digunakan untuk berkumur-kumur. Obat yang digunakan dengan cara berkumur-kumur. Ini juga tidak membatalkan puasa. Sebagaimana tidak membatalkan puasa yang seorang berwudu. Ketika seorang berwudu berkumur-kumur, ya. Demikian pula obat ini. Meskipun obat ini bukan sekedar berkumur-kumur, tapi gar-garah, ya, dimasukkan sampai ke, ya, lebih dalam lagi, lebih dalam. Namun tidak sampai masuk ke kerongkongannya. Maka yang demikian tidak mengapa, selama tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam. Demikian pula hal yang diperbolehkan mencicipi makanan. Mencicipi makanan bagi seorang berpuasa diperbolehkan selama tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam. Hanya sampai di mulut saja dia cicipi, kemudian setelah itu dia keluarkan kembali. Seperti misalnya para ibu-ibu, ya, mungkin mereka memasak dan mereka dalam keadaan berpuasa untuk mencicipi makanan keasinan atau sudah pas bumbunya, maka dia ingin mencicipi, merasakan. Itu diperbolehkan selama hanya di mulut saja, tidak sampai ke dalam. Ya, artinya dia tidak menelannya. Ini semua ma'asyiral rahimakumullah, hal-hal yang tidak membatalkan puasa seseorang. Dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ketiga. Berikutnya kita masuki bab yang kedua. Berikutnya kita akan masuki bab yang ketiga dari kitab Siyam. Wa ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.